kucing pergi, tikus pun berlari. Kucingnya kemana? Tikus pun gembira. Ada negeri malang, kucingnya hilang. Tikus pun menari-nari. Bila kucing pergi, kucing pergi, tikus pun menari. Kucingnya kemana? Tikus pun gembira. Ada negeri malang, kucingnya hilang. Tikus pun bila kucing pergi, tikus pun